Pinjamkan telinga sayang dengar, sebar berita aku dah tegar. Mulanya dibenci celaku, hargai diberi melati. Memang aku takkan henti dari mengenal kau personal. Bukan terkenal nak ku kekal, gaya tradisional memang aku, dan memang cara aku harap ia membantumu dalam semua aspek, girl. Aku psikolog, tolong respect. Sudah tersurat-urat, kita dah terjalin sampai masa kau terias di pelamin. Cerita cinta dari dua dunia, oh dua dunia, oh dua dunia. Cerita cinta dari dua dunia, oh dua dunia, oh dua dunia. Yo. Sejujurnya aku tak pernah merasa baik begini. Harus kau tahu kemunculanku bawa tuamu. Meski kau menganggapku beza, bila cinta dua dunia, tak mengapa kau kan biasa nanti. Hidup muda bergelar isteri apapun dalam semua aspek, girl. Aku psikolog, tolong respect. Jangan sebab harta mata terpesona yang dikejar hilang tiada kesan raya.